Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan memasuki sebuah pembahasan dari pembahasan sirah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah wafat beliau salawatullahi wassalamuhu alaihi. Dan membicarakan kisah wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam tidak bisa lepas dari sebuah kejadian, yaitu diracuninya Nabi alaihi salatu wassalam oleh imra'atun yahudiyah, oleh seorang wanita Yahudi, setelah perang Khaibar. Kisah ini bisa dilihat pada kejadian tahun 7 Hijriah, karena perang Khaibar terjadi pada tahun 7. بعد الفراغ من غزوة خيبر, setelah Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan kemenangan pada perang Khaibar, ternyata masih ada upaya untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang wanita Yahudi istri Salam bin Mishkam al-Yahudiyah, istri Salam bin Mishkam, sengaja menghadiahkan untuk Nabi alaihi salatu wassalam kambing yang dipanggang dan telah dibubui racun di dalamnya. Dan diantara yang dilakukan oleh wanita ini adalah memperbanyak racun pada bagian paha. Lima arifatiha, karena memang mereka mengerti bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam sangat suka bagian apa? Paha. Coba perhatikan kisah ini. Sampai orang Yahudi mengerti kesukaan siapa? Rasul alaihi salatu wasalam. Sesungguhnya bukan hanya itu. Ahlul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka benar-benar mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mengenal tentang Nabi yang terakhir ini. Bahkan disebut namanya di dalam Taurat wal Injil, Ahmad. Sampai mengenal kesukaan Rasul alaihi salatu wassalam. Lebih-lebih seorang muslim, seharusnya dia betul-betul berusaha mengenal siapa? Rasul, sebagai bukti kecintaan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sudah disiapkan hidangan, daging yang dipanggang, tetapi diberi racun di situ dan memperbanyak racun pada bagian paha yang disukai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian wanita ini datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, menyampaikan kepada beliau, ini hadiah wahai Rasul, ini hadiah wahai Muhammad. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah menolak mada hadiah. Itu pun diketahui oleh orang-orang Yahud, diketahui oleh orang-orang Nasara. Coba kalau bahasanya ini sodakoh, tidak akan dimakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita masih ingat kisah Salman Al-Farisi, yang diantara ilmu yang beliau dapatkan dari ya, pendeta-pendeta yang dia belajar kepada pendeta tersebut, diantara ciri Nabi Muhammad SAW adalah yaqbalu madha al-hadiyah, menerima hadiah. Datang dengan daging ini hadiah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menerima dan mengajak para sahabat untuk makan bersama beliau, dan tidak beliau ambil sendiri. Maka beliau pun mulai mengambil dan mengambil bagian yang beliau cintai itu, yang beliau suka. Dan beliau menggigitnya. Demikian juga sahabat yang bersama beliau ikut makan bersama Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Termasuk sahabat Bisyr Ibnul Barra Ibn Ma'rur. Sahabat Bisyr Ibnul Barra Ibn Ma'rur ikut makan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Fa subhanallah, terjadi sebuah kejadian mukjizah. Ketika Nabi mulai makan, tiba-tiba daging itu ya, berbicara, mengabarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam annahu masmum, bahwasanya daging itu, laham tersebut penuh dengan racun. Maka Nabi alaihi salatu wassalam segera beliau keluarkan apa yang beliau punya, dan beliau sudah merasakannya, dan beliau segera mengatakan kepada para sahabat, angkat tangan-tangan kalian, jangan lanjutkan kalian makan, karena sungguh daging itu mengabarkan kepadaku dirinya telah penuh dengan racun. Mukjizah. Maka Nabi pun meminta keterangan kepada wanita ini, kenapa engkau memberikan racun di dalamnya? Dan wanita ini pun mengakui bahwasanya dia telah memberikan racun, tidak bisa mengelak. Dan sebenarnya Nabi alaihi salatu wasallam memaafkan wanita ini. Tetapi karena sahabat beliau meninggal, ya, Bisyr bin Al-Bara ibn Ma'rur tadi meninggal, maka Nabi alaihi salatu wasallam menegakkan qisas atas wanita ini. Dia pun dibunuh. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Waqad shahha anna syaqwahu alaihi salatu wassalam ibtada'at min al-'am as-sabi' aqiba fath Khaybar ba'da an tanawala qit'atan min syaq al-masmumah. Dan telah sahih berita bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam merasa sakit, beliau merasa sesuatu pada diri beliau sejak beliau makan daging tersebut. Minal amis sabiq, sejak tahun 7. Berapa tahun berarti? Arba'a sinin. 8, 9, 10, 11. Beliau meninggal pada tahun 11 Hijriah. Sesudah beliau memakan daging tersebut. Walaupun beliau belum memakan banyak, baru sedikit mengicipi, tetapi pengaruh dari racun tersebut dirasakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara yang menyebutkan ya, kisah ini atau riwayat ini, Az-Zahabi rahimahullah di dalam Syiar A'lamin Nubala, beliau mengatakan wa an Jabir wa Abi Hurairah wa ghairihima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma iftataha Khaybar itma'anna. Setelah Fathu Khaybar ya, dan beliau sudah tenang dalam kemenangan tersebut ya, disebutkan kisah ini ya. Taib. Wanita ini menyiapkan daging yang beracun. Faqalat, kemudian mengatakan, ya Abul Qasim, hadiyatun ahdaituha laka. Wahai Abul Qasim, wahai Abul Qasim, hadiyatun, ini hadiah, ahdaituha laka, aku hadiahkan untukmu. Fa'amara bihan nabiyyu alaihi salatu wassalam fa'ukhidat minha summa wudi'at baina yadayhi ashabihi atau wa ashabuhu hudur. Tapi wanita ini meletakkan di hadapan Nabi dan para sahabat ada di situ, kemudian Nabi pun mengambil, termasuk sahabat Bisr ibn al-Barrah ibn Ma'rur. Di tengah-tengah beliau mencicipinya, beliau mengatakan, irfa'u aydiyakum fa inna hadhihi dhira' tukhbiruni annaha masmumah. Angkat tangan-tangan kalian, karena sungguh paha kambing ini mengabarkan kepadaku bahwasanya dia diracuni. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dari mana kita mengetahui bahwasanya beliau merasakan sakit itu sejak Khaybar? Beliau mengatakan, Nabi alaihi salatu wasalam di saat beliau sakit menjelang wafatnya, kana fi maradi mautihi yaqul, adalah Nabi alaihi salatu wasalam di saat beliau sakit menjelang wafatnya, beliau mengatakan, maziltu ajidu minal aqlah allati akaltuha bi Khaybar. Saya masih merasakan akibat dari apa yang aku makan ketika perang Khaybar. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, ma zalat aklatu Khaybar yu'aduni alamu summiha. Sungguh apa yang telah saya makan dan saya sentuh dari daging yang beracun itu, terus aku rasakan sakitnya sampai beliau wafat alaihi salatu wassalam. Maka sebagian ulama atau ulama mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam wafat dalam keadaan syahidan syahid. An Abi Mas'ud qala, la an ahlifa billahi tis'an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qutila qatlan ahabbu ilayya min an ahlifa wahidatan, yakni annahu mata mautan. Disebutkan di sini ya, riwayat ya, waruya, tapi perlu dilihat apa namanya sanadnya. Namun riwayat ini disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah wal Baihaqi fi Dalail. Abu Mas'ud mengatakan radhiyallahu taala anhu, la an ahlifa billah tis'an, sungguh saya bersumpah dengan nama Allah 9 kali, wallahi thumma wallahi 9 kali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul alaihi wasallam kutila qatlan, beliau wafat karena juga dibunuh oleh wanita itu, yakni syahid. Lebih aku sukai daripada saya bersumpah sekali mengatakan bahwasanya Rasul wafat bukan karena dibunuh. Yakni beliau yang memandang dengan sabda Nabi itu, beliau dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala wafat dalam keadaan syahid. Demikian wallahu a'lamu bishawab. Jadi kisah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam ini tidak lepas dari kisah tadi. Nabi alaihi salatu wasallam diracuni oleh orang-orang Yahud. Sebab permusuhan yang luar biasa. Dan memang demikianlah orang-orang Yahud. Walan tarza angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam, nabinya mereka, nabinya kita semuanya, nabinya umat manusia, dibunuh. Ada upaya untuk membunuh beliau alaihi salatu wasallam, walaupun asar itu kemudian tampak sekali di saat wafatnya beliau alaihi salatu wasallam. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, maka Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana tadi disebutkan ya, meninggal syahida syahid. Ada sebuah faedah, dan memang maksud kita dari kisah-kisah ini adalah mengambil mada faedah. Di antara faedah yang mungkin perlu kita sebutkan sebelum kita terlupa, Di samping faedah-faedah tadi yang telah kita sebutkan, kisah wafatnya Rasul, sakitnya Rasul, pingsannya Rasul, karena beliau di dalam sakit beliau pingsan berkali-kali, dan panasnya Rasul, demamnya Rasul yang lebih daripada yang lain. Jadi demam yang dirasakan oleh beliau berlipat, panasnya berlipat daripada manusia biasa. Beliau juga pingsan berkali-kali dalam sakit beliau sebelum wafatnya. Ada sebuah faedah yang penting, faedah aqidiyah, sebuah faedah akidah yang harus kita pegang, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mahma balagha minal manzilah fa innahu basyarun fa innahu abdun min ibadillahi azza wajalla la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra wala yastahiqu al ibadah illa Allah azza wajalla. Di antara faedah yang penting, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam meskipun memiliki derajat yang paling tinggi di sisi Allah, karena beliau adalah manusia yang paling mulia, wa fil jannah, di sorga beliau adalah yang paling tinggi derajatnya, dan beliau diberi oleh Allah mukjizat yang demikian banyak, sekian banyak kemuliaan, sekian banyak khosais dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak pernah dicapai oleh siapapun dari manusia. Meskipun beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan sangat dekat di sisi Allah, namun tetap saja beliau sebagai hambanya siapa? Allah. Fa innahu abdun min ibadillah. Hamba dari hambanya Allah. Bashar, manusia. Yang terkadang lapar, terkadang haus, beliau sakit, beliau ke pasar, beliau bekerja, beliau mencari nafkah. Bahkan di saat meninggalnya, subhanallah, baju perang beliau dalam keadaan digadaikan pada seorang Yahudi untuk mendapatkan gandum untuk istri-istri beliau. Nabi alaihi salatu wassalam makan, minum, lapar, sakit, wafat. Tidak memiliki untuk diri beliau naf'an wala dharra, manfaat atau madarat. Tetap beliau sebagai seorang hamba yang tidak berhak untuk diibadahi, tidak boleh untuk diangkat derajat beliau melebihi derajat beliau sebagai seorang rasul. Beliau bukan ma'bud, beliau bukan ilah, beliau bukan sesembahan. Dan akidah ini diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia dalam firman Allah, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul, katakanlah wahai Nabi kepada seluruh manusia, innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa seperti kalian, yakni makan, minum, sakit, wafat. Qul innama ana basyarun mislukum. Tetapi beliau diangkat oleh Allah menjadi rasul, yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu. Inilah yang membedakan antara beliau dengan manusia biasa. Dan tetap beliau diajarkan, diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada beliau. Yuha ilayya annama ilahukum, aku diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia, ilahukum, ilah kalian, sesembahan kalian, ilahun wahidun, hanya ilah yang satu, Allahu jalla wa azz, hanya Allah azza wa jalla. Tidak berhak ibadah untuk Nabi sedikit pun. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu semua milik Allah, maka tidak berhak siapapun orangnya diibadahi bersama Allah siapapun orangnya, walaupun seorang nabi, walaupun malaikat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini diantara hikmah dan faedah. Karena telah terbukti, ya, ada orang yang melihat seseorang memiliki kelebihan, kemudian apa? Terfitnah, disanjung berlebihan, disanjung berlebihan. Sementara Nabi alaihi salatu wasalam kelebihannya demikian banyak. Orang-orang Yahudi sampai mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah ibnullah, anaknya Allah. Demikian orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Di antara sebab kenapa mereka tertipu dengan iblis, karena mereka menyaksikan Uzair dimatikan oleh Allah, mati selama 100 tahun kemudian dihidupkan oleh Allah. Melihat yang seperti ini, dibisiki oleh iblis, oleh syaitan, sampai mengatakan dan menempatkan kedudukan Uzair lebih daripada kedudukan dia. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam Talbis Iblis. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wasallam selalu mengingatkan ini. Jangan sampai ketika manusia melihat mukjizat Rasul, melihat keutamaan-keutamaan Rasul, kemudian menganggap bahwasanya Rasul itu bukan lagi manusia, Rasul itu berhak mendapatkan ibadah. Tidak. Allah memerintahkan beliau untuk menyampaikan kepada manusia, innama ana basyarun mislukum. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Sakit, diracuni, wafat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selalu berusaha untuk menjaga akidah. Dan di saat-saat menjelang wafatnya, Allah takdirkan sakit menimpa Nabi alaihi salatu wasallam. Dan manusia menyaksikan bahwasanya Nabi tidak bisa menyembuhkan dirinya. Nabi adalah tetap manusia. Nabi tidak berhak untuk diibadai. Wafat Nabi alaihi salatu wasallam. Ini diantara hikmah atau faedah penting yang harus kita ambil dari kisah ini. Setiap kita baca Nabi sakit, setiap kita baca Rasul alaihi salatu wasallam lapar. Rasul pernah lapar belum? Pernah, bahkan mengganjal perut beliau dengan apa? Batu. Setiap kita melihat Rasul dalam dakwahnya, ya, diuji, dilempar batu sampai berdarah. Rasul juga sedih, Rasul juga sakit. Ini semuanya, ya, diambil pelajaran penting. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah azza wajalla. Inni Abdullah, aku hambanya Allah. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Katakanlah tentang aku, aku adalah hambanya Allah dan rasulnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan kisah. Beliau merasa sakit sampai kemudian wafat sejak kapan tadi? Khaibar. Sejak beliau memakan daging yang diracun. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tahu, ya, dengan wahyu dari Allah atau alamat atau tanda tentang dekatnya ajal beliau. Jadi dekatnya ajal Nabi, dekatnya wafat Nabi, Nabi tahu. Ya. Wabillahi taufiq. Di antara yang difahami oleh Nabi alaihi salatu wasalam telah dekatnya ajal Nabi, dan beliau dalam keadaan sudah merasakan apa tadi? Racun dari orang Yahudi. Di tahun terakhir, di bulan Ramadan, tidak seperti biasanya. Yang biasanya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam menghatamkan Al-Qur'an sekali. Di tahun itu berapa kali? Di tahun yang terakhir dua kali. Dua kali. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik, sekali lagi saya ulangi pembahasan kita. Dekatnya wafat Rasul alaihi salatu wasallam, ya, telah diketahui alamatnya oleh siapa? Beliau alaihi salatu wasallam. Bahkan beliau tegas di saat-saat menjelang wafatnya mengatakan kepada Fatimah beliau akan meninggal. Sampai Fatimah apa? Menangis ketika itu. Akan sampai kisahnya insyaallah taala. Rawal Bukhari rahimahullah wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam ya'takifu fi kulli Ramadan asrat ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Wa kana ya'ridu alaihi al-Qur'an fi kulli 'am marrah. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi arada al-Qur'an marratain. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan. Di tahun beliau wafat i'takafa 20 yauman. Beliau beriktikaf 20 hari. Dan adalah beliau membacakan Al-Qur'an kepada Jibril setiap tahun, setiap bulan Ramadan marrah sekali. Wa fi al-'am alladhi kubida fihi, dan di tahun beliau wafat beliau membacakan, didatangi oleh Jibril, ya, membacakan Al-Qur'an berapa kali? Dua kali. Marratain. Dan itu sebagai alamah qurb wafatihi, dekatnya wafat beliau alaihi salatu wassalam. Juga kemenangan-kemenangan yang beliau dapatkan. Fathu Makkah, masuknya manusia ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Sampai pada tahun 9 terkenal dengan Amul Wufud. Amul Wufud, tahun banyaknya delegasi yang datang ke kota Madinah. Yu'linuna Islamahum, menyatakan keislaman mereka. Belajar Islam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Betul-betul Nabi menyaksikan futuhat, kemenangan-kemenangan. Turun ayat Allah jalla wa ala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaba. Jika telah datang pertolongan Allah dan juga fatah kemenangan, dan engkau menyaksikan manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong, bukan satu orang, dua orang, tiga orang, afwajan, berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, sucikanlah Allah, sanjunglah Allah, dan mintalah ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menerima taubat. Turunnya ayat ini adalah alamat ajalnya Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana pernah terjadi dialog antara Umar Ibn Khattab dengan Anas bin Malik. Tentang ayat ini. Ya. Maka atau Ibnu Abbas, baik. Dengan Ibnu Abbas terjadi perbincangan antara Umar bin Khattab dengan Ibnu Abbas, Habrul Ummah. Umar bin Khattab bertanya tentang ayat ini, surat ini kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, apa yang kamu ketahui tentang surat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja. Kata beliau Ibnu Abbas, ajalun Nabi alaihi salatu wasallam, ajal Rasul, ini ajalnya Rasul. Maka Umar mengatakan, sungguh aku tidak tahu kecuali apa yang engkau tahu. Ini sama. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dari kisah ini, ya, kita sedang membahas bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui, ya, qurba wafatihi, dekatnya wafat beliau alaihi salatu wasallam. Dan di sini ada sebuah faedah penting. Kita ambil faedah bahwasanya bagi seorang muslim, yang bagi likulli muslim kullama taqaddama fil umri an yajtahida fil amali wa an yuksira fil amali aw fit ta'ati. Hendaknya setiap muslim setiap bertambah umurnya mendekati ajalnya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Karena semakin dekat ajal, semakin dekat waktu rahil untuk meninggalkan dunia ini, melanjutkan perjalanan yang panjang, yang tidak bertepi, terus tidak ada batasnya, abadul abad, kekal abadi. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu beliau menyaksikan tanda-tanda, beliau merasakan dekatnya wafat beliau, yuksiru minal amal, dan melaksanakan ayat tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, setelah turunnya ayat ini, Nabi alaihi salatu wasallam banyak beristighfar di sujud beliau. Banyak beristighfar di sujud beliau alaihi salatu wasallam. Dan beliau, ya, menambah amalan-amalan ketaatan. Beliau menambah amalan-amalan ketaatan. Di antara amalan ketaatan yang beliau lakukan, setelah beliau merasakan betapa dekatnya ajal beliau, dan di tahun itulah beliau melakukan ibadah haji. Baik, tadi didatang oleh malaikat Jibril marratain di bulan apa? Ramadan. Setelah Ramadan apa? Masuk bulan-bulan haji. Ya, Syawal. Taib, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, taib. Kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. Beliau tidak lagi menjumpai Ramadan tahun berikutnya. Di tahun 11 beliau sudah wafat. Maka beliau mengumumkan kepada seluruh manusia untuk melakukan ibadah haji. Adzana finnas. Nabi alaihi salatu wasallam sengaja mengumumkan kepada seluruh manusia, seluruh kaum muslimin, mengabarkan kepada mereka bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam di tahun itu, di tahun 10 Hijriah akan haji. Di tahun 9 beliau belum haji. Beliau mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk haji pada tahun 9. Adapun beliau alaihi salatu wasallam menunaikan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah. Adzana finnas, mengumumkan kepada manusia untuk mereka datang melakukan ibadah haji. Maka manusia pun berbondong-bondong dari segala penjuru datang ke kota Madinah ingin haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dari Yaman juga demikian, termasuk sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau melakukan ibadah haji berangkat dari Yaman, bukan dari Madinah. Yang berjumpa di tengah jalan, berjumpa di tengah jalan. Sampai terkumpullah manusia, kaum muslimin yang demikian banyak, yang hanya Allah saja yang tahu dalam ibadah haji tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di dalam ibadah haji tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok akidah, pokok-pokok ibadah, nasihat-nasihat, wasiat-wasiat yang sangat bermanfaat, yang itu didengar oleh seluruh manusia. Dan ini termasuk mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau berbicara dalam khutbah-khutbah beliau dan didengar oleh seluruh sahabat. Berapa jumlah mereka? Sangat banyak. Yasma'un, semuanya mendengar. Hadhihi minal mu'jizah. Jumlah yang sangat banyak. Dan diantara yang beliau sampaikan kepada manusia ketika haji wada, beliau mengatakan, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Barangkali aku tidak bisa haji lagi sesudah tahun ini. Barangkali aku tidak bisa berjumpa lagi dengan kalian sesudah tahun ini. Dan itu sudah merupakan bentuk kalimat perpisahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah merasa qurba wafatihi, dekatnya wafat beliau alaihi salatu wasallam. Maka subhanallah, kaum muslimin ketika itu di musim haji mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam fi khutbah Arafah, dalam khutbah Arafah. Demikian khutbah-khutbah yang beliau sampaikan dalam ayyamut tasyriq, di hari-hari tasyriq. Dan betul-betul para sahabat mengambil ilmu dari Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu. Nabi berpesan, litakhudhu anni manasikakum, hendaknya kalian mengambil dariku manasik haji kalian. Dan adalah syiar dari ibadah haji adalah talbiyah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Menanamkan akidah sejak dari Dzulhulaifah. Nabi alaihi salatu wassalam bertalbiyah, tidak pernah berhenti Nabi bertalbiyah sejak beliau di Dzulhulaifah, terus bertalbiyah. Di akhir bulan Dzulqa'dah tanggal 24 beliau mulai dari Dzulhulaifah sampai ke kota Makkah, terus beliau bertalbiyah sampai beliau melempar jumrah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Memperbanyak talbiyah, dan talbiyah itu adalah kalimat tauhid. Hakikat dan makna kalimat talbiyah adalah tauhid. Itulah inti dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah inti perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam. Labbaika Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang melakukan ibadah di tanah suci ini, melakukan ibadah umrah, melakukan ibadah haji, melakukan sholat, melakukan ibadah-ibadah, tawaf, sa'i, dan seterusnya, hanya untukmu ya Allah, memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaika Allahumma labbaik, bukan untuk yang lain. Labbaika la syarika laka labbaik, hanya untuk engkau ya Allah aku datang, tidak ada sekutu bagimu. Hanya untuk engkau ya Allah beribadah, tidak ada sekutu bagimu dalam ibadah ya Allah. Sebagaimana nikmat itu semuanya darimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal muluk, sungguh semua pujian sanjungan adalah milikmu. Wan ni'mata, semua nikmat juga darimu ya Allah, milikmu. Wal muluk, semua kerajaan juga milikmu ya Allah. Langit, bumi, semuanya milik engkau ya Allah. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Sebagaimana tidak ada yang menciptakan kecuali engkau, sebagaimana tidak ada yang memberikan rezeki kecuali engkau, sebagaimana tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali engkau, maka demikian pula ya Allah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau ya Allah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan doa di hari Arafah adalah kalimat tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. para sahabat betul-betul merasakan juga kalimat Rasul alaihi salatu wasalam, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Barangkali aku tidak berjumpa lagi dengan kalian sesudah tahun ini. Ucapan serupa diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Ini semua masih dalam pembahasan. Nabi alaihi salatu wasalam memberikan isyarah tentang dekatnya ajal beliau. Sebagaimana antum tahu, di akhir hayat beliau alaihi salatu wasalam, beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Wahai Mu'ad, engkau saya utus untuk berdakwah. Engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab ke negeri Yaman. Falyakun awwala ma tad'u ilaih syahadat an la ilaha illallah. Maka jadikanlah yang pertama kali engkau ajarkan, engkau serukan kepada mereka adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Diantarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Diantarkan. Coba betapa kasih sayang Rasul. Betapa semangatnya Rasul. Mu'ad bin Jabal naik kendaraan, naik kudanya, dituntun oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sampai ke pinggir kota Madinah, yang diantar keluar. Kemudian mengatakan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, barangkali engkau kembali ke Madinah tidak akan menjumpai aku lagi. Barangkali engkau akan mendapatkan kuburku. Itu kalimat Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Bil makna. Maka Mu'ad pun menangis ketika itu. Menangis beliau. Yani diutus oleh Nabi untuk pergi ya, berdakwah. Meninggalkan Rasul, ya, meninggalkan Masjid Nabawi, meninggalkan ahbab, orang-orang yang dicintai, untuk dakwah ilallah. Ditambah Nabi mengatakan, engkau mungkin kembali tidak lagi berjumpa denganku, engkau akan kembali dan melihat kuburku. Sebuah kalimat yang masuk ke hati beliau. Menangis Mu'ad bin Jabal, menangis, menangis beliau. Tetapi terus dihibur oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dilepaskan. Dan memang betul itu adalah pertemuan terakhir dengan Nabi alaihi salatu wasallam di dunia. Adapun fil akhirah, ya, para sahabat akan berjumpa dengan Nabi bi'idnillahi azza wa jalla. Ini semua ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau telah mengetahui kurba wafatihi, dekatnya wafat beliau alaihi salatu wassalam. Qala Ibnu Katsir rahimahullah fil bidayah wa nihayah, berkata Ibnu Katsir di dalam bidayah wa nihayah, anna wafatahu alaihi salatu wassalam kanat ba'da ahad wa samanin yawman tayyib min yawmil hajj al-akbar. Demikian yang sempat saya nukilkan. Kurang lebih maknanya Ibnu Katsir mengatakan adalah Nabi alaihi salatu wassalam wafat 81 hari kurang lebih sesudah haji akbar, ya. Bukan waktu yang lama, qarib. Beliau kembali dari haji, dan ketika itu beliau memberikan pesan-pesan yang sangat berharga, yang kalau kita bahas khutbah-khutbah beliau luar biasa, dan ini membutuhkan pembahasan khusus. Antum baca bagaimana isi khutbah beliau yang demikian mendalam, mengajarkan tentang adab, mengajarkan tentang akhlak, mengajarkan tentang hukuk, hak-hak Allah, hak-hak wanita, sampai Nabi berpesan kepada para sahabat untuk bertakwa kepada Allah tentang istri-istri kalian. Itu pun diucapkan di dalam Haji Wada. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ala hal balagt? Apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian?" Maka mereka mengatakan, "Sudah wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan kepada kita. Telah menyampaikan syariat ini." Kemudian Rasul mengangkat tangan beliau ke langit, kemudian mengarahkan kepada para sahabat, "Ya Allah, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan ya Allah." Yani para sahabat menyaksikan Nabi alaihi salatu wasallam telah menyampaikan hada. Telah menyampaikan agama ini. Sempurna sudah. Dan di Arafah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang semakin menambah para sahabat itu merasa telah dekat wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Turun firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Semakin faham telah dekat wafat Nabi alaihi salatu wasallam, karena Islam sudah sempurna. Tugas Nabi adalah menyampaikan Islam, sudah selesai. Apalagi illal wafat, kecuali wafat. Nabi tidak mungkin wafat kecuali Islam sudah sempurna. Dan sekarang sudah datang Islam dalam keadaan sempurna, sudah disempurnakan oleh Allah. Dan itu di hari dihadiri oleh seluruh manusia. Subhanallah. Dan semua mendengar, sekali lagi ini termasuk mukjizat. Nabi berbicara dan semua orang mendengar. Semua orang mendengar. Naam. Ala kulli hal, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau pulang ke Madinah dalam keadaan beliau sudah menyampaikan sekian banyak alamat tanda telah dekatnya wafat Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kembali kepada faedah yang kita sebutkan tadi di depan, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menjelang wafatnya dan telah merasa dekat ajal beliau, beliau memperbanyak istighfar, beliau memperbanyak amalan qiraatul Quran wal istighfar wat tasbih. Kemudian juga menyampaikan nasihat-nasihat, wasiat-wasiat yang berharga di dalam Haji Wada. Sampai terkenal dengan Haji Wada karena di situ beliau menyampaikan perpisahan kepada para sahabatnya. Dan ketika beliau kembali ke Madinah, ya, beliau melanjutkan sisa umur beliau di bulan Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan akhir dari bulan Mada, Dzulhijjah. 81 hari. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Dan di hari-hari itu beliau melakukan amalan-amalan yang besar. Di antara yang beliau lakukan adalah menyiapkan pasukan perang yang akan beliau kirim. Dan menunjuk sebagai amir ketika itu adalah sahabat siapa? Usama bin Zaid. Yang masih muda ketika itu. Umur 18 tahun. Diangkat oleh Nabi alaihi salatu wasallam menjadi amir jaisy. Sementara kebanyakan pasukan adalah muhajirin. Orang-orang muhajirin. Tidak lain yang beliau lakukan ini adalah hirs semangat beliau alaihi salatu wasallam untuk memperhatikan agama yang mulia ini. Di akhir-akhir hayat beliau alaihi salatu wasallam penuh dengan amalan, penuh dengan ketaatan, penuh dengan ibadah. Sampai nanti akan kita saksikan bagaimana semangat Nabi alaihi salatu wasallam untuk tetap sholat berjamaah. Namun beliau tidak lagi mampu. Beliau mandi pingsan. Mandi lagi, pingsan lagi. Mandi lagi, pingsan lagi. Alaihi salatu wassalam. Ada sebuah faedah lain yang bisa kita ambil. dari kisah wafat Nabi alaihi salatu wasalam. Bantahan kepada orang-orang Murji'ah dan bantahan kepada orang-orang Hulat Sufiyah yang mereka mengatakan bahwasanya ada saat bagi manusia untuk tidak beramal. Manusia kalau sudah sampai tingkatan tertentu sudah lepas dari syariat. Kalau sudah sampai tingkatan tertentu tidak lagi perlu melakukan sholat dan seterusnya. Atau orang-orang Murji'ah yang mengeluarkan amalan fi musammal iman, tidak peduli dengan amalan soleh, cukup dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah cukup. Buat tasdiq, adapun amalan bukan termasuk bagian dari iman, sehingga mereka menyia-nyiakan amalan soleh. Apakah itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Tidak. Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Teruslah engkau beribadah kepada Allah, teruslah engkau berbuat taat, beribadah kepada Rabbmu, hatta ya'tiakal yaqin, sampai datang saat kematianmu. Al-yaqin dalam ayat adalah al-maut, kematian. Dan kisah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam adalah bukti dari pelaksanaan ayat ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Betul-betul kita dapatkan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam qurba wafatihi ila an tufiya sallallahu alaihi wasallam, dari waktu dekatnya wafat beliau sampai wafatnya beliau, fil ibadati wa fit ta'ati wa fil dzikri wa fil istighfar, dalam ibadah, dalam taat, dalam istighfar, dalam keadaan memperhatikan umat, dalam keadaan mencintai umat, di hari terakhir, di waktu subuh, yaumul isnin, hari Senin, saatnya wafat Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sempatkan membuka korden sitarah, hijab, untuk melemparkan senyum kepada para sahabat. Dan terlihat wajah bahagia dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apa itu? Semangat Nabi di dalam memberikan perhatian kepada umat ini. Dan itulah hadyu Rasulina sallallahu alaihi wasallam. Hadyu Rasulina sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita beribadah kepada Allah, hatta ya'tiakal yaqin, sampai engkau mendatangi atau datang kepadamu kematian. Wabillahi taufik. Ini poin yang kedua yang kita sampaikan dan beberapa faedah bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui tentunya dengan wahyu, dengan alamat qurba wafatihi, dekatnya wafat beliau alaihi salatu wassalam, ya. Dan itu semuanya menjadikan beliau menambah amalan ketaatan dari sekian contoh tadi. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita taufik di umur kita yang semakin tua untuk kita semakin mendekat kepada Allah Azza wa Jal, semakin berusaha untuk taat kepada Allah, memperbanyak istighfar. Dan di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama di akhir-akhir kehidupan untuk banyak beristighfar adalah zikir sesudah sholat, yeah. Akhir sholat setelah salam, apa yang disyaratkan untuk kita baca? Al-istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mada? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Memperbanyak istighfar di akhir amal, memperbanyak istighfar di akhir kehidupan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bagian kedua yang bisa kita sampaikan. Dan insyaallah taala yang terakhir nanti kita akan menyebutkan setelah kepulangan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, di Madinah, dan awal sakit beliau, sampai kemudian beliau wafat shalawatullahi wasallamu alaihi. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.